Ya, demikian tadi penyampaian materi dari Ustaz Dr. Muhammad Al-Hasan tentang bahaya Syiah dan penyimpangan-penyimpangannya. Selanjutnya waktu yang tersisa insyaallah kita akan pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak masuk. Sekali lagi, pertanyaan boleh saja langsung secara lisan atau secara tertulis.